Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya' wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. نعم. وما يخالف ثقة فيه الملا فالشاذ. من يقرأ؟ تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ عبد الله بن عبد الرحيم البخاري رحمه الله تعالى: وهنا أوضح بعض الأمور. الأمر الأول مبحث الشاذ وكذا المنكر من أهم المباحث، لذا يجدر بطالب العلم العيانة بهما، وهما محل تعليل الأئمة. ثم لابد أن يتنبه إلى أن التعبير بالمنكر عند الأئمة الأوائل أكثر من التعبير بالشاذ، وإن كان الأخير مستخدما لكنه أقل من الأول. وهذان النوعان متعلقان بالمتن والإسناد، وكلاهما من أنواع الخبر المردود، والضعف فيهما ناشئ إما من مطلق التفرد أو المخالفة. والمبحث هنا يتعلق بالشاذ، لذا أقول. طيب. Di sini kata Syekh, saya akan memberi penjelasan, memperjelas sebagian perkara. Perkara pertama beliau sebutkan tentang pembahasan syadz, demikian pula pembahasan munkar. Nah, hadis syadz dan hadis munkar. Pembahasan ini beliau katakan min ahamil mabahith. Ya, termasuk pembahasan yang paling penting. Nah, lidha beliau mengingatkan yajduru bi talibil ilmi al-inayatu bihima, sangat pantas ya, sepatutnya bagi seorang talibul ilm untuk memperhatikan dengan baik pembahasan, dua pembahasan ini. Wa huma mahallu ta'lilil a'immah, perhatikan. Tapi huwa huma mahallu ta'lilil a'immati, dan dua perkara ini merupakan dua perkara yang dijadikan oleh imam-imam ahli hadis sebagai bidang ya, melemahkan hadis. Nah, imam-imam yang melemahkan suatu hadis, mengatakan bahwa hadis ini dhaif, syadz, mungkar, kan ada illat ya, karena illat faktor syudud, illat faktor nakarah, karena syadz, karena mungkar, mahallu ta'lil a'immah. Nah, dua ini termasuk ya bidang yang disebutkan oleh imam-imam ya sebagai sasaran penjelasan kelemahan hadis. Nah, baik. Nah, kemudian di sini belum menjelaskan tsumma la budda yatanabbaha ila anna at-ta'bira bil munkar 'inda al-a'immati al-awail أكثر من التعبير بالشاذ. Kemudian harus diperhatikan bahwa ungkapan dengan al-munkar di kalangan a'immah terdahulu imam-imam terdahulu ketika menta'lil, ya, tadi ketika menta'lil suatu hadis, melemahkan suatu hadis dan menyebutkan, menjelaskan faktor kelemahan yang dicacat yang ada pada hadis itu, ya, penggunaan istilah mungkar itu lebih banyak daripada penggunaan kata syad. Nah, wa in kana al-akhir mustakhdaman lakinnahu aqallu min al-awwal. Meskipun yang pertama yaitu istilah syar juga digunakan, tapi itu lebih kecil. Lebih sedikit. Ya, lebih kecil persentase penggunaannya dibandingkan istilah al-munkar. Jadi seringnya kebanyakannya mereka ungkapkan ketika menta'lil, ya, mencacati suatu hadis, mereka mengatakan padanya ada nakarah, hadis ini mungkar. Itu lebih sering dibandingkan istilah syudhud, ya, syad. Baik. Dan kedua jenis ini kedua jenis ini kata Syekh terkait dengan matan dan sanad. Ya, supaya kita lewati, yaitu adanya mukhalafah biziyadah naqs atau naqs. Nah, itu bisa pada matan, bisa pada sanad, bisa pada dua-duanya. Nah, maqila umma min anwa'il khabaril mardud, dua-duanya termasuk dalam kategori jenis hadis yang mardud, yang tertolak. Wa dha'fu fihi manashi'un imma min mutlaqit tafarruj aw al mukhalafah. Nah, perhatikan, dan kelemahan yang terdapat pada dua jenis hadis ini, yaitu syad dan munkar, nasyi'un bersumber, sumber kelemahannya imma min mutlaqit tafarrud, ya, imma boleh jadi dari, ya, terjadinya tafarrud secara mutlak, yakni bersendirinya seorang rawi secara mutlak pada periwayatan hadis. Dia bersendiri pada periwayatan hadis tanpa ada mukhalafah. Tanpa ada mukhalafah, penyelisihan riwayat dengan ziyadah atau naqs menyelisihi rawi-rawi yang lain, tidak. Tapi dia sendiri, bersendiri dalam periwayatan hadis, tidak ada rawi lain yang meriwayatkan. Aina? Aina haula arwah? Di mana mereka rawi-rawi yang lain yang banyak itu? Kenapa tidak ada yang meriwayatkan kecuali dia? Ini kan pertanyaannya di sini. Nah, dia sendiri yang meriwayatkan, yang lain tidak ada yang meriwayatkan selain dia. Ternyata ini adalah keganjilan. Nah, atau al-mukhalafah, atau sumbernya adalah karena terjadi mukhalafah. Artinya yang meriwayatkan hadis itu banyak, ya, beberapa rawi, bukan hanya dia. Ternyata dia sendiri, ya, menyelisihi na'am thiqat yang lain sebagaimana yang diangkat di, yang disebutkan oleh Al-Baiquni dalam matan pada bait syair itu. Ini mukhalafah yang kita lewati. Nah, jadi di sini ada dua, ya. Nah, ada dua faktor terjadinya syudud atau nakar, yang menjadikan hal itu syad atau mungkar, yang kita lewati. Nah, sesuai di matan itu mukhalafah. Ma yukhalif thiqatun fihi al-mala. Naam, ini mukhalafah bi ziyadah wa naqs. Naam, ya, fi sanad aw al-matan aw fihi mas, yang kita lewati. Tambahan lainnya apa di sini pada penjelasan Syekh, yaitu mutlaq at-tafarrud. Tidak ada mukhalafah karena yang meriwayatkan hanya dia sendiri, jadi dia tidak menyelisih siapa-siapa, tapi yang lain tidak ada yang meriwayatkan hadis itu. Hanya dia yang meriwayatkan. Dari mana dia dapat? Yang lain kemana? Kenapa mereka tidak tahu hadis itu kok dia tahu? Nah, nanti akan semakin jelas. Barakallahu fikum. Dan pembahasan di sini kata Syekh terkait dengan asyad. Naam. Lidha akul. Al-amru tsani asyadu lughatan ismu fa'ilin min syadza. Ay infarada anil jama'ati. Yuqalu syadza yashudhu wa yashidhu bidomi syinil mu'jamati. Wakasriha syududan idam faroda. Asyad, yang pertanyaan kedua tentang asyad. Dari segi bahasa adalah isim fa'il dari syadda. Naam, syadda bimakna ay, yaitu infarada anil jamaah. Dia bersendiri dari ya, jamaah. Dari dari kumpulan manusia. Naam, dia bersendiri dari mereka, terpisah, tidak bersama jamaah, tidak bersama kumpulan manusia, tapi dia bersendiri. Yuqal syadda yashuddu yashiddu. Jadi ada dua lugha, yashuddu yashiddu. Naam. Shududan, shududan. Naam. Idan farada. Adapun penjelasan bi dhammi syin al-mu'jamah. Naam, syin al-mu'jamah. Al-mu'jamah artinya pakai titik ya. Nah, bukan sin tapi syin pakai titik. Nah, di dhamma dan di kasrah. Baik. Penjelasan syakal seperti ini, dhob seperti ini, dhob seperti ini pentingnya. Karena terkadang cetakan itu atau tulisan itu hilang titiknya. Nah, jadi kalau hilang titiknya bingung. Ini apa gitu kan? Sin apa syin? Dengan diurai seperti ini jadi jelas. Mu'jamah artinya pakai titik. Nah, syududan idan farada. Ini syadda yashuddu wa yashiddu syududan idan farada. Dikatakan demikian. Dikatakan syadda yashuddu yashiddu syududan apabila dia bersendiri, terpisah dari kumpulan orang banyak. Nah, fadlah. وبالتأمل في المعنى اللغوي للشذوذ يظهر أن الشذوذ هنا يراد منه التفرد المذموم عن الجماعة لا مطلق التفرد والله أعلم. Dan dengan melakukan ta'ammul, pengamatan في المعنى اللغوي, pada makna bahasa للشذوذ, makna bahasa yang dimiliki oleh kata syudud, yadhharu anna syududa huna, tampaklah bahwa syudud di sini yuradu min, yang dimaksud darinya adalah at-tafarrudul madmumu anil jamaah. Tadi infarada anil jamaah maknanya kan, infarada anil jamaah, jadi at-tafarrudul madmumu anil jamaah, yaitu ya bersendiriannya atau kebersendirian yang tercela. Nah, kebersendirian yang tercela, nah, dari kumpulan manusia. La mutlaqut tafarrud, bukan kebersendirian yang mutlak. Karena jika seseorang bersendiri dari orang banyak yang salah, dari orang banyak yang jelek, ya, dia uzlah menjauhi mereka dan dia bersendiri untuk mempertahankan istiqomahnya, kebenaran yang ada padanya, kebaikannya, ini tidak tercela, kan begitu. Nah, tapi yang dimaksud di sini yang madmum, disifati yang madmum, bukan mutlak tafarrud. Karena tafarrud ada yang madmum, ada yang mamduh gitu maksudnya. Ada yang tercela, ada yang terpuja. Ini yang tercela maksudnya. Tamam? Naam. Wa amma istilahan fa ushiru ila ma akhrajahu ibn al-awwal. الأول ما أخرجه ابن أبي حاتم في آداب الشافعي ومناقبه عن يونس بن عبد الأعلى قال سمعت الشافعي يقول ليس الشاذ من الحديث أن يروي الثقة حديثا لم يروه غيره, إنما الشاذ من الحديث أن يروي الثقات حديثا فيشوذ عنه واحد فيخالفهم وإسناده صحيح. وأخرجه الحاكم في المعرفة من الطريق نفسها, وفيه إنما الشاذ أن يرد الثقة حديثا يخالف فيه الناس, هذا هو الشاذ من الحديث. وعلى هذا التعريف مشى الناظم البيقوني في منظومته, وسار الحافظ ابن حجر ala hadzal haddi lakinnahu qala ma rawahu al maqbulu mukhalifan liman huwa aula minhu fa'abbara bi mukhalafatihi al maqbuli badalan min al thiqati yadkhulu fihi mukhalafatu saduqi fa'in khulifa al rawi al maqbulu bi arjaha minhu limazidi dhabdin au kasrati adadin au ghairi dhalika min wujuhi tarjihati fahina idin yu'tabaru hadithu syadhan. Baik, adapun dari segi istilah, makna istilahi, Syekh mengisyaratkan kepada dua di sini. Naam, makna yang dinukil yang pertama yang dikeluarkan oleh Ibn Abi Hatim dalam kitab Adab Asy-Syafi'i wa Manaqibih dari Yunus Ibn Abdul A'la, qal sami'tu Asy-Syafi'i yaqul, saya mendengar Asy-Syafi'i berkata, laisa asy-syadz min al-hadits, bukanlah asy-syadz dari satu hadits, an yarwi ath-thiqatu haditsan lam yarwihi ghairuh, bahwa ada seorang thiqah meriwayatkan hadits yang tidak diriwayatkan oleh selain dia. Bukan itu asy-syadz yang dimaksud asy-syadz dari satu hadits, ya, bahwa seorang thiqah meriwayatkan satu hadits yang tidak diriwayatkan oleh yang lain. Naam, innama asy-syadz min al-hadits innama asy-syadz min al-hadits an yarwi ath-thiqatu haditsan fayashadda anhum wahidun fayukhalifahum. Nah, innama asy-syadzu min al-hadits an yawri ath-thiqatu haditsan. Ana sesungguhnya yang syadz dari satu hadits, an yarwi ath-thiqatu haditsan. Naam. Orang-orang thiqah meriwayatkan satu hadits. Ath-thiqat, yani orang thiqah jamaah, meriwayatkan satu hadits. Fayashadda anhum wahidun fayukhalifahum. Fayashadda anhum wahidun fayukhalifahum, lantas ada wahid anhum, ya, ada satu dari jamaah yang thiqat bersendirian dari mereka, secara terpisah dari mereka, menyelisih mereka. Fayukhalifahum, meriwayatkan dengan cara menyelisih mereka. Wa isnaduhu sahih, sanad, ya, Ibn Abi Hatim meriwayatkan ini sampai kepada Imam Syafi'i sahih. Nah, jadi dari dipetik dari keterangan Syafi'i, ya, definisi asy-syadz yaitu ayyaru yastiqadu haditsan fayashudd 'an wahidin fayukhalifahum. Berarti hadis itu diriwayatkan orang banyak, ya, jamaah thiqat, kemudian ada satu orang thiqah yang menyelisihi mereka, juga meriwayatkan tapi berbeda riwayatnya dengan mereka. Hadis yang sama. Wadih? Hah? Naam, ada mukhalafah. Nah, kemudian Al-Hakim mengeluarkan dalam kitab Al-Ma'rifah, yaitu Ma'rifat Anwa' Ilmi Al-Hadith min at-tariqi nafsiha, dari jalur riwayat itu sendiri. Wa fihi, dan padanya, yakni Al-Hakim juga meriwayatkan dari jalan riwayat yang sama yang dikeluarkan oleh Nabi Hatim tadi dari Asy-Syafi'i. Nah, dan pada riwayat Al-Hakim Asy-Syafi'i mengatakan innama asy-syadzu an yarwi ath-thiqatu haditsan yukhalifu fihi an-nasa. Hanya sesungguhnya di syadz itu seorang thiqah meriwayatkan suatu hadis yang pada riwayatnya itu dia menyelisihi orang-orang yang thiqah-thiqah lainnya. Hadza huwa asy-syadzu min al-hadits. Ya, inilah syadz dari hadits. Artinya dua riwayat ini sedikit berbeda lafadznya, tapi maknanya sah sama. Nah, dua-duanya dari siapa? Al-Imam Asy-Syafi'i. Tayyib. Nah, kata Syekh Al-Bukhari, wa 'ala hadha at-ta'rif mashan nadhimul Baiquni fi manzumati. Di atas definisi inilah yang datang riwayatnya dari Imam Asy-Syafi'i, An-Nazim Al-Baiquni berjalan dalam mandhumahnya di atas definisi Syafi'i ini. Baik, kemudian boleh menukil bahwa Al-Hafidh berjalan di atas definisi ini juga, ala hadha al-had, ala hadha al-ta'rif, lakinnahu qal, nah, tetapi Ibn Hajar mengatakan ma rawahul maqbulu, yang diriwayatkan oleh rawi yang maqbul, al-maqbul, ya, istilah ini lebih umum dari istilah thiqah. Nah, lebih umum daripada istilah apa? Thiqah, sebagaimana akan dijelaskan nanti. Na'am. Marwahul maqbulu mukhalifan, ya. Hadis yang diriwayatkan oleh seorang yang diterima riwayatnya mukhalifan dalam keadaan dia menyelisihi liman huwa aula minhu, rawi lain yang lebih pantas diterima riwayatnya daripada dia. Nah, lebih kuat daripada dia. Dinukil dari Nusratul Nadhr. Fa'abbara bi mukhalafatil maqbul. Maka Al-Hafidz Ibnu Hajar mengungkapkan dengan ya bahasa penyelisihan rawi yang makbul menyelisihi man huwa aula minhu, yang lebih kuat darinya, yang lebih pantas diterima daripada dia. Badalan min as-thiqah, sebagai ganti kata thiqah. Liyadkhula fihi mukhalafatus saduq, agar masuk pula di dalam definisi ini penyelisihan rawi yang derajatnya saduq. Seorang rawi yang disifati berderajat thiqah, hadisnya sahih. Yani talmud dhabt, sempurna dobatnya, hafalannya, penguasaan riwayatnya, derajat hadisnya sahih. Makbul yang derajatnya di bawah thiqah adalah saduq. Jika seorang rawi disifati saduq artinya terpercaya, tapi dia tidak sampai pada tingkatan thiqah, maka derajat hadisnya hanya hasan. Nah, derajatnya hanya hasan. Jadi ada dia bukan tamu dhabt, tapi khafifu ad-dhabt. Nah, khafifu ad-dhabt. Yani ada kekurangan pada penguasaan riwayatnya, pada hafalannya. Ada kekurangan, bukan kelemahan. Bedakan kekurangan dengan kelemahan. Masih ingat pembagian perbedaan definisi sahih lidatihi dan hasan lidatihi? Nah, perbedaannya hanya terletak pada apa? Pada dhabt. Nah, adalah sama-sama adlun. Baik, sama-sama muttasilus sanad. Ya, sambung sanadnya. Tamam. Ya. Sama-sama selamat dari syudud dan selamat dari illah. Tetapi untuk derajat sahih syaratnya tamud dobet. Dobetnya harus sempurna. Itu yang digelari thiqah. Rawinya thiqah berarti tamud dobet. Adapun hasan, derajatnya hasan apabila khafifud dobet, yakni penguasaan riwayatnya, hafalannya ada kekurangan, tidak sempurna tapi tidak sampai pada tingkatan lemah. Itu yang digelari apa? Saduq. Faham tu? Nah, jadi definisi Al-Hafidz Ibnu Hajar ini lebih umum, lebih luas. Fa in khulifa ar-rawi al-maqbulu, apabila seorang rawi yang makbul ya diselisihi bi arjah minhu, oleh rawi yang lebih kuat daripada dia, limazidi dhabtin, dikarenakan dari segi dhabt penguasaan riwayatnya, hafalannya lebih daripada dia, lebih unggul daripada dia, ya misalkan dia saduq sementara yang menyelisih dia thiqah, mana yang lebih kuat, saduq atau thiqah? Lebih kuat thiqah. Nah, au kathrati adadin, atau banyaknya jumlah, ya rawi itu yang makbul itu thiqah, tapi dia diselisihi oleh dua orang thiqah atau dua orang thiqah atau tiga orang thiqah, jadi jumlahnya lebih banyak yang menyelisihi, maka dia kalah. Nah, au ghairi dalik, atau selain dari itu, min wujuhit tarjihat, dari sisi-sisi tarjihat, sisi-sisi tarjih penguat. Fahina idin yu'tabaru hadithu syaddan, maka ketika itu hadithnya dianggap syad. Syad dalam bahasa kita apa? Ganjil. Yakni ya, kekeliruan riwayat. Ganjil di sini riwayatnya ganjil karena salah riwayatnya. dia menyelisihi dan penyelisihannya ini salah. Tayyib bahasakan ganjil, ini salah riwayat. Tayyib, bisa dipahami ini? Hah? Jadi diingat definisi syad, dihafalkan, kita mengacu pertama dari na'am al-imam as-syafi'i. Nah, yang diriwayatkan oleh Ibn Abi Hatim ya. Dan siapa? Al-Hakim. Ibn Abi Hatim dalam adab al-Syafi'i wa manakibi. Al-Hakim meriwayatkan dalam ma'rifat anwa'i ulum al-hadith. Ma'rifat anwa'i ilm al-hadith. Naam. Bahwa syadz adalah mukhalafah seorang thiqah terhadap thiqat yang lainnya. Kemudian dikembangkan gitu. Faham dong? Definisi syadz ini dikembangkan oleh siapa? Hah? Al-Hafidz Ibn Hajar. Faham dong? Jadi Ibn Hajar menyelisih Syafi'i atau tidak? Sebenarnya Al-Hafidz Ibn Hajar bukan menyelisih Syafi'i. Beliau bersumber dari Syafi'i, tapi beliau mengembangkan. Adapun Al-Baiquni persis seperti yang disebutkan Syafi'i. Coba lihat matannya. Wa ma yukhalif thiqatun fihi al-mala. Jadi betul-betul persis seperti Syafi'i. Yani seorang thiqah yukhalif al-mala. Yani thiqat. Ya. Ya kan? Adapun Ibn Hajar, hebatannya beliau, ya, dia kembangkan itu definisi. Jadi dia tidak batasi dengan seorang thiqah yang menyelisihi thiqat yang lainnya. Tapi dia bahasakan bahwa al-maqbul sehingga shaduq juga masuk. Jadi yang sahih hadithnya, kalau tidak ada mukhalafah, yang hasan hadisnya jika tidak ada mukhalafah, masuk di dalamnya ketika ada mukhalafah dan dia menyelisih yang lebih kuat, maka hadisnya syad. Paham dong? Nah, tidak dibatasi dengan thiqah. Boleh jadi shaduq menyelisih thiqah. Nah. Dan seterusnya. Paham dong ada? Ibn Hajar mengembangkan ya. Bukan menyelisih syad tapi mengembangkan. Lebih lengkap gitu. Nah, as-sani الثاني ما قاله الحافظ الخليلي في الإرشاد والذي عليه حفاظ الحديث الشاذ ما ليس له إلا إسناد واحد يشذ بذلك شيخ ثقة كان أو غير ثقة فما كان عن غير ثقة فمتروك لا يقبل وما كان عن ثقة يتوقف فيه ولا يحتج به. نعم yang kedua, apa yang disampaikan yang dikatakan Al-Hafidz Khalili dalam Al-Irsyad. Nah. Yaitu kata beliau alladhi 'alaihi huffadzul hadis, ya. Yang dipegang oleh para penghafal hadis asy-syadz ma laisa lahu illa isnadun wahid. Hadith yang ganjil, yang keliru adalah hadith yang tidak memiliki kecuali satu sanad saja, yang sanadnya hanya satu. Satu sanad itu yashuddu bidzalika syaikhun. Bersendiri dengan satu sanad itu seorang syekh. Syekh itu thiqatan kana au ghairu thiqah. Baik dia thiqah atau tidak thiqah. Kemudian, famakana an ghairi thiqatin, maka hadis yang sumbernya dari seorang syekh yang bersendiri yang dia ghairu thiqah, dia tidak thiqah, famatrukun la yuqbal, maka hadisnya ditinggalkan, tidak diterima sama sekali, ditolak, tidak diterima. Wa makana an thiqatin, dan yang hadis itu bersumber dari seorang thiqah, syekh itu thiqah, dia bersendiri dengannya, yutawaqqafu fihi, ya, yutawaqqafu fihi wa la yuhtajju bih. Sikap terhadap hadis itu adalah abstain, yakni bukan diterima, bukan juga ditolak, ya. Dan la yuhtajju bih, tidak dijadikan sebagai hujjah. Tidak dijadikan sebagai hujjah tetapi tidak ditinggalkan. Tapi yutawakkafu fi, nah, berhenti untuk menerimanya. Nah. berhenti untuk menerimanya, tidak dijadikan sebagai hujjah, tapi bukan ditinggalkan, bukan ditinggalkan. Nanti akan dijelaskan tentang tafarrud al-syekh ini yang disebut al-Khalili. Nah, maka dijelaskan nanti. Yang jelas ini dibedakan apabila mutafarrid itu adalah al-munfarid itu tidak thiqah, maka dia matruk, la yuqbal, jelas sudah dibuang dan tidak diterima sama sekali. Adapun jika dari seorang thiqah, maka mauqifnya adalah yutawakkafu fihi wala yuhtajju bihi. Jadi tidak langsung diterima, ya, dan tidak dijadikan hujjah. Tapi bukan matruk, yang dibuang, yang ditinggalkan. Nah, tapi tidak dijadikan hujjah, ya. Artinya apa? Tidak dianggap sebagai hadis yang makbul, yang dijadikan sebagai hujjah. Namun yutawakkafu fihi. Nah, sampai di sini dulu. Tanbihun muhim, nanti kita lanjut. Jadi memang ini agak-agak panjang pembahasannya, ya. Dan memang penting ini supaya kita lewati, bahwa dua pembahasan ini seorang talibul ilm, ya, syad dan mungkar, butuh memberi perhatian yang besar. Nah, barakallahu fikum. Subhanallahi walhamdulillah.